Yang kita mulai dari halaman terjemahan kitab Fawaidul Fawaid, halaman 98 dari kitab terjemahan cetakan pustaka Imam Asy-Syafi'i. Dari masalah dosa sebagai bentuk penelantaran, dosa sebagai bentuk penelantaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal yang diistilahkan oleh ulama. Dua hal ini saling bertentangan dan kita tidak lepas dari salah satu dari dua hal ini. Imma kita mendapatkan taufik, imma kita mendapatkan khidlan. Taufik dan khidlan. Taufik ya taufik yang akan kita bahas, adapun khidlan yaitu penelantaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita periksa diri kita jemaah sekalian. Untuk kehidupan global keseharian kita, apakah kita seorang yang muwafaq diberi taufik atau seorang yang makhzul yang ditelantarkan oleh Allah? Global harian kita. Kalau ternyata harian kita itu dipenuhi dengan fikiran tentang dunia dan juga kemalasan akan ibadah kepada Allah Ta'ala dan jauhnya kita dari Allah Ta'ala, maka secara global kita adalah orang-orang yang makhzulun, yaitu yang terlantar. Tetapi kalau globalnya kita itu harian kita betul-betul semangat billahi ta'ala untuk melakukan hal-hal yang berupa ketaatan dan yang sesuai dengan syariat Allah, walaupun mungkin di beberapa setelah dari hari-hari tersebut adalah kemaksiatan atau pelanggaran, maka secara global kita adalah orang-orang muwaffaq, yaitu yang diberikan taufik secara global. Adapun secara terperinci, maka kita lihat dari setiap keadaan di setiap waktu kita. Kalau misalnya kita dalam kajian ini tujuannya ikhlas lillahi ta'ala, menginginkan betul-betul mendekatkan diri kepada Allah, menuntut ilmu untuk mengamalkannya dan agar hati kita lebih jernih lagi, lebih dekat kepada Allah Ta'ala, dan kita merasakan ketenangan tersebut, maka insyaAllah itu disebut taufik dari Allah atau kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau misalnya kita datang kajian untuk urusan-urusan yang justru tidak ada dalam kajian, bukan esensi kajian untuk dunia semata atau hal-hal lainnya, maka berarti ini tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala akan menelantarkan. Dan dikatakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam terjemahan Fawaidul Fawaid, dosa merupakan salah satu bentuk penelantaran atau pengabaian Allah terhadap hambanya. Jadi dosa itu adalah salah satu efek atau format penelantaran dari Allah Ta'ala. Seseorang melakukan dosa, apalagi kalau sampai rutin dosanya, lebih-lebih kalau dia tidak merasa bersalah, maka sesungguhnya orang seperti ini stranded, terdampar, terabaikan, tidak dipedulikan oleh Rabbnya Azza wa Jalla. Kata Ibn Qayyim, seandainya Allah tidak membersihkan seorang hamba dari keburukan yang membuatnya berdosa, tentu hamba tersebut tidak mungkin bisa membersihkan dirinya sendiri. Ini kenyataan yang wajib untuk kita pahami, bahwasanya kita tidak bisa bergerak secara independen, tidak bisa kita membersihkan diri kita secara independen. Allah Ta'ala lah yang kemudian akan memberikan hidayah dan taufik. Jadi kita berikhtiar dan itu pun tidak independen, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pertolongannya. Jadi sebarang siapa yang ingin membersihkan dirinya atau jiwanya, sesungguhnya ia tidak bisa menjadikan dirinya sebagai andalan untuk pembersihan dirinya, melainkan dia harus mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari berusaha. Maka Allah Ta'ala akan memberikannya taufik. Barang siapa di antara kita yang hendak melakukan ketaatan sambil mengandalkan dirinya, maka Allah Ta'ala tidak mempedulikan orang seperti ini. Karena orang seperti ini dia ujub dengan apa yang ada pada dirinya. Dia tidak menyeru atau dia tidak menjadikan Allah Ta'ala sebagai pembimbing. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membimbingnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, tidak sedikit dari orang menuntut ilmu karena merasa jago, merasa pintar, merasa cerdas, merasa encer otaknya. Dan dia tidak minta kepada Allah. Kalaupun minta itu hanya formalitas karena ikut teman-teman. Ya, kemudian Allah Ta'ala mungkin menjadikan dia sebagai alim, tapi ternyata dia seorang alim yang tidak benar keilmuannya, atau tidak benar sikapnya, atau tidak benar niatnya. Ketahuilah jemaah sekalian bahwasanya kejanggalan, penyimpangan, kesesatan pada diri seseorang itu bisa jadi tidak lepas dari niatan awalnya dan apa yang ada di jiwa dia. Karena tidak mungkin seseorang kalau niatnya benar dan jalannya benar, kemudian Allah sesatkan, itu tidak. Allah Maha Adil, Allah Maha Bijak. Seseorang ketika niatnya benar, dia tawakal kepada Allah, mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia di jalur yang benar, itu tidak akan Allah Ta'ala sia-siakan orang seperti itu. Ya, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian, yaitu salat kalian, iman kalian, yaitu salat kalian. Dan juga ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat ihsan dalam beramal. Ihsan dalam beramal itu yaitu benar dari segi niatan dan benar dari segi tata cara. Itu ihsan dalam beramal. Maka kalau kita sudah berusaha membenahi niat kita dan merapikan tata cara amaliah kita, maka tidak ada jalan lain melainkan pasti wajib atas Allah, dan Allah mewajibkan dirinya untuk memberikannya taufik dan hidayah untuk orang ini. Ya, jadi kalau kita melihat orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang mukabir, yaitu orang-orang yang melawan kebenaran, maka ketahuilah ada sesuatu di niatnya atau ada sesuatu di tata cara menuntut ilmunya. Dari segi manhaj ma'nawi, yaitu kalbunya, ada kesalahan, atau dari segi manhaj kaifiyahnya, tata cara menuntut ilmu, ada kesalahan. Jadi seseorang tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Kalau seseorang misalnya hafal Al-Quran dan dia merasa hafalan itu dari dirinya, maka apalah beda dia dengan seorang Qarun yang ketika diberikan harta kekayaan yang luar biasa banyaknya, kemudian mengatakan bahwasanya ini tidaklah diberikan melainkan karena ilmuku. Apalah bedanya dia dengan Qarun dari segi kesombongan dan ujub. Bedanya Qarun dalam masalah harta, kadang kita dalam masalah hafalan atau ilmu atau kajian atau dan lain-lain. Kadang-kadang sebagian dari kita membanggakan sudah lama kenal dakwah, sudah lama kenal sunnah misalnya. Sambil menceritakan, saya dulu kenal sunnah sejak tahun 90 sekian. Dengan seperti membusungkan dada, tapi walaupun tidak terbusungkan, tapi merasa saya itu pioner atau saya itu lebih awal daripada kalian. Ya, seolah-olah dia itu mendapatkan hidayah dari, bukan dari Allah, tapi dari gali diri sendirinya sendiri. Ya, seperti ini ujubnya telah bisa saja membatalkan amalan-amalannya, pahala-pahala. Maka berbahaya nih jemaah sekali ketika seseorang mengandalkan dirinya untuk segala kebaikan-kebaikan. Ya, tidak menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang memberi petunjuk baginya. Ya. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, oleh sebab itu setiap hamba sangat butuh untuk bersimpuh dan memohon kepada Allah Ta'ala agar diselamatkan dari segala hal yang mengantarkannya kepada dosa. Kadangkala memang kita menyesal melakukan suatu dosa. Itu lebih baik. Melakukan dosa, kemudian nyesal, dan merasa dirinya hina di hadapan Allah kemudian. Itu jauh lebih baik dibandingkan seseorang merasa tidak butuh untuk bersimpuh kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Merasa bahwasanya dirinya itu bisa untuk menahan segala syahwat dan dunia. Merasa dirinya itu mampu. Ini namanya mentazkiyah dirinya, yaitu menganggap suci dirinya, merekomendasikan dirinya seolah-olah dia adalah ala kulli syai'in qadir. Yaitu seolah-olah dirinya adalah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Padahal dirinya adalah yang sangat kerdil atas segala hal, yang butuh, yang fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berdosa kemudian dia menyesal dan malu atas dosanya itu, wallahi jauh lebih baik daripada seseorang yang kemudian dia tampil di hadapan manusia dan dia merasa bahwa segala kebaikan ini karena kehebatan dirinya. Maka kata Rabb kita Azza wa Jalla, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Maka janganlah kalian menganggap suci, menganggap bersih diri kalian. Sesungguhnya dia lebih mengetahui siapa-siapa yang bertakwa. Itu di surat An-Najm. Ya. Dan mentazkiyah diri sendiri, yaitu menganggap suci diri sendiri, adalah kelakuan orang-orang Yahudi terutama, dan juga Nasrani kadang-kadang. sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surat Al-Baqarah. Ya. Orang Yahudi dan Nasrani mereka itu menganggap bahwasanya surga itu kafilingan mereka. Ya. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Orang Yahudi dan Nasrani masing-masing berkata tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani. Ya, maka kata Allah tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Kenapa mereka ternyata mereka merekomendasikan diri mereka itu sebatas angan-angan. Begitu juga kalau kita menganggap diri kita suci dan bisa apa saja mengandalkan diri kita, itu sebenarnya hanyalah sebatas angan-angan yang hakikatnya tidak real, tidak ada. Yang ada adalah bahwasanya kita ini adalah makhluk Allah Ta'ala yang Allah atur dan Allah takdirkan untuk melakukan segala berbagai hal. Jadi kita butuh bersimpu dan memohon kepada Allah agar diselamatkan dari segala hal yang mengantarkan kita pada dosa. Berarti masalah tercegahnya diri dari dosa aja, itu kita butuh Allah. Dan tidak boleh kita mengandalkan diri kita sendiri, merasa mampu, merasa kuat. Enggak punya kemampuan, la haula wala quwata illa billah, kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dari kita siapa? Sekarang misalnya, mungkin ketika kita masih remaja, ikhwan. Masih remaja. Ya, mungkin kita terjaga dari fitnah lawan jenis karena kita di pesantren misalnya. Ya. Karena enggak pernah lihat perempuan. Ya, ngelihat laki-laki aja, besok laki-laki lagi. Tahu enggak ustaznya muridnya dikit-dikit ngelihat jenggot laki-laki lagi. Enggak ada lihat perempuan. Merasa apa? Ya, kalau kemudian orang kayak kita mah enggak bakal terfitnah dengan perempuan. Kata siapa? Nanti ketika keluar dari pesantren, maksudnya lulus, baru di situ mengenal lawan jenis. Justru ketika mengenal lawan jenis itu baru kemudian norak-noraknya kemudian dia akhirnya apa? Fitnah, terkena fitnah. Malah bisa lebih galau lagi dibandingkan orang yang sudah senior dalam pacaran. Sudah senior dalam pacaran di waktu itu. Sudah senior ya, sudah bisa menata hatinya gitu ya. Tapi ini sekali terkena fitnah sudah selesai, hancur, berantakan langsung hidupnya. Ada yang seperti itu, kan? Ada yang seperti itu. Ada kali seseorang merasa aman dari narkoba. Orang kayak saya mah, mana mungkin saya kena narkoba? Saya kan ustaz misalnya gitu. Mana mungkin? Kalimat mana mungkin itu seolah-olah dia menafikan, seolah dia menciptakan atau mentakdirkan segala perjalanan hidupnya. Gitu. Maka harus dia beristianah kepada Allah Ta'ala. Bilang, na'udzubillah. Saya berlindung kepada Allah dari hal-hal semacam ini. Berlindung kepada Allah berarti kita butuh Allah. Butuh pertolongan Allah dari perbuatan-perbuatan tersebut. Dosa-dosa tersebut. Ini yang benar. Ya, na'udzubillah min dzalik. Atau semisal itu, kalimat-kalimat semisal itu. Ya. Kemudian misal kita tidak pernah pacaran, tidak pernah selingkuh dan seterusnya. Kemudian kita bilang ke mertua kita, saya mah orang kayak saya gak bakal selingkuh. Nah, kan merasa apa? Merasa yakin bahwa saya dirinya itu tidak akan diuji coba. Dan ternyata tak sekian lama Allah Ta'ala mengujinya. Dan terjadi kemudian apa yang dia khawatir, ya apa yang tidak pernah dia sangkakan ternyata ada pada dirinya. Ya bisa aja bisa seperti itu jemaah sekalian. Maka seseorang itu hendaklah ketika dia melihat keburukan, dia berta'awudz kepada Allah dari keburukan tersebut. Bukan dia mengatakan saya enggak bakal kayak gitu, enggak bakal saya kayak gitu. Dengan sombongnya dan merasa bahwasanya dia sudah mengukir segala macam kesucian di pada dirinya, seolah-olah dia sudah pasti masuk surga, seolah-olah dia sudah pasti mendapatkan ampunan atau seolah-olah dia tidak punya dosa. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan apabila hamba itu sudah melakukan dosa atas takdir Allah, ini menunjukkan bahwasanya orang melakukan dosa itu pun ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja orang yang melakukan dosa ini tidak boleh beralasan dengan takdir untuk dosanya. Semua perbuatan dosa sedetail apapun, besar atau kecil, siapapun yang melakukannya dimanapun dan kapanpun, sesungguhnya semua itu telah termaktub dalam lahul mahfuz. Setelah tertakdirkan, tetapi tidak boleh siapapun yang berdosa beralasan dengan takdir, karena itu akan mengacaukan segala hukum. Akan mengacaukan segala hukum. Segala pencurian, maling, semua akan beralasan dengan takdir. Begal pun, perampok dan seterusnya akan mengatakan qadarullah ma syaa fa'ala, saya kayak gini. Repot jadi kayak gitu. Polisi ketika menangkap begal, kata begal apa? Qadarullah Pak, saya sudah ditakdirkan kayak gini. Ya kata polisi, kepada Allah juga antum ditangkap, ya kan? Kemudian divonis 5 tahun penjara. Kok segini doang, Pak? Ya kepada Allah. Jadi semuanya kepada Allah. Betul, semuanya takdir Allah Ta'ala. Tapi untuk maksiat, kita tidak bisa berlindung atau tidak bisa beralasan di balik takdir. Setiap hamba, apabila hamba itu sudah melakukan dosa atas takdir Allah, maka dia pun sangat butuh untuk bersimpuh. Dia butuh merundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap orang yang berbuat dosa, sesungguhnya dia telah melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dia berdoa agar Allah Ta'ala menghindarkannya dari segala akibat dan hukumannya. Itu ingat jemaah sekalian. Bahwasanya dosa itu ya ada hukumannya. Kalau tidak Allah ampuni. Ya, kalaupun memang Allah ampuni, bisa jadi tetap ada eksis hukumannya di dunia. Walaupun di akhirat mungkin diampuni. Tapi di dunia, ya ditegur lagi sama Allah Ta'ala. Bisa saja sebagai pengampunan, sebagai pembersihan, efek dari dosa. Tetap adanya orang yang menyakiti dirinya dengan mengkonsumsi obat-obat terlarang misalnya. Dosa. Kemudian dia mendapatkan efeknya. Ketagihan, kecanduan, pusing, dan seterusnya sampai gila, stres, dan seterusnya. Hatta kemudian tepat di rehab, dia berusaha untuk menyembuhkan dirinya akan hal tersebut. Allah Ta'ala memberikan dia ujian dan cobaan, yaitu akibat dan hukuman terhadap perbuatan konsumsi obat-obat terlarang tersebut. Nah, kita jemaah sekalian, dulu, di masa lalu, atau mungkin masih, kita melakukan satu dosa, atau beberapa dosa, atau banyak dari dosa. Sekarang, pernahkah terbayang bagaimana kalau sekarang nanti di masa hadapan kita yang diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan orang lain dengan dosa? Kita apain anak orang, nanti bagaimana kalau anak kita diperlakukan dengan serupa? Coba kita bayangkan hal tersebut. Memang kalau kita bayangkan terus-terus, ya kita bakal stres, khawatir. Maka agar terhindar dari stres tersebut, hendaklah dia bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta kepada Allah Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim Al-Ghaffar menghindarkan dirinya dari efek buruk dosanya. Efek buruk dosanya. Ya. Seseorang yang dulu mengkonsumsi hal-hal yang haram, misalnya makan daging babi atau apa, kemudian akan ada efek sampingnya misalnya, ya. Tapi belum kerasa sekarang, dia udah berhenti, minta sama Allah. Minta, jangan putus asa, minta sama Allah. Ya, nanti saya mati deh saya nanti. Penyakitan deh saya nanti. Penyakit itu Allah yang atur. Maka kalau kita dulu telah melakukan dosa yang membahayakan kesehatan kita, kemudian kita bertaubat, maka tetap wajib bagi kita untuk bersimpuh kepada Allah dan minta kepada Allah kebaikan dari taubatnya kita ini. Kalaupun ternyata tidak dikabulkan, artinya tetap Allah berikan efek dari dosa tersebut, jadikan itu sebagai pembersihan diri kita dan teguran buat kita supaya tidak mengulangi lagi. Seperti itu, ya, efek dari dosa masa lampau. Ada cerita seseorang yang suatu ketika seorang anak hendak membunuh bapaknya di suatu daerah, ya. Bapaknya kemudian digiring ke sebuah batu besar dan diancam dengan pisau. Ada orang yang melihat. Dicegahlah sama orang itu anak tersebut. Kenapa kamu? Hey, berhenti. Wahai anak, gitu. Kamu durhaka sama bapak kamu. Apakah kata bapaknya? Jangan cegah anakku ini. Jangan cegah anakku ini. Loh, kenapa pak? Ini kan dia mau membunuh sampean. Kata bapak tersebut. Dulu persis di batu ini saya pernah melakukan hal yang sama terhadap bapak saya. Maka saya teringat dengan ini sih. Teringat bahwa saya pernah melakukan ini. Begitu jemaah sekalian. Maka ketahuilah bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menegur kita. Supaya kita makin bertaubat dan makin membersihkan diri. Dari sini kata Ibnu Qayyim dapat disimpulkan bahwa ada 3 hal pokok yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. 3 hal asasi yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Bahkan ia tidak akan beruntung kecuali dengan melakukan ketiga hal tersebut. Yang pertama syukur. Bersyukur. Yang pertama bersyukur. Yang kedua memohon kesejahteraan. Dan yang ketiga bertaubat dengan sebenar-benarnya. Jadi syukur, memohon kesejahteraan, mohon taufik dan kebaikan-kebaikan. dan juga bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Itu tiga hal pokok yang dibutuhkan oleh seorang hamba dari perbuatan. Jadi kita sendiri butuh untuk melakukan tiga hal ini, yaitu syukur, kemudian minta kesejahteraan, kebaikan dari Allah, dan bertaubat dengan sebenar-benarnya. Itu yang kita butuhkan, Mas. Kita butuh apa lagi, coba? Apa yang kita butuhkan dari Allah sebenarnya? Dan apa yang kita butuhkan dari makhluk sebenarnya? Kita sebenarnya jangan gantungkan kebutuhan kita kepada makhluk, karena makhluk itu fana. Dia akan mati. Mereka akan mati. Tapi yang kita butuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa butuh dengan beramal saleh, di antara bersyukur, beristianah, minta pertolongan kepada Allah taala, dan taubat dari keburukan dan dosa kita. Coba sekarang kalau kita perhatikan jemaah, kita akan wafat satu persatu. Keluarga kita wafat satu persatu. Orang-orang tua kita wafat satu persatu. Orang-orang tua yang dulu ketika kita kecil kita sangat bergantung pada mereka. Yang ketika kita sakit sedikit, kita menyebut nama mereka atau sebutan mereka seperti ibu, ayah, gitu kan. Ya, waktu masih kecil, waktu masih balita. Ya, saking bergantungnya kita pada mereka. Tapi seiring berjalan waktu, makin dewasa kita makin mengetahui bahwa mereka pun manusia seperti kita yang fana. Yang akan silih berganti, entah saya akan wafat duluan atau mereka wafat duluan. Kalau misalnya kita punya kampung dan orang tua tinggal di desa sana, ya kita sempat-sempatkan untuk mengunjungi orang tua di lebaran misalnya, atau di liburan dan seterusnya. Ya kita kesana. Maka pikirkanlah bahwa saya ini semua fana. Dari segi apa? Orang tua ini fana. Akan wafat nanti. Akan hilang. Entah duluan, kita duluan atau mereka. Allah. Sehingga kita butuh apa sekarang dari orang tua? Sebenarnya kita tidak butuh apa-apa lagi. Yang kita butuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita melakukan silaturahim? Itu sebagai satu bentuk syukur kita, jemaah sekalian. Silaturahim adalah syukur kita kepada Allah Taala telah dirizkikan kerabat. Coba kalau di antara kita ada anak-anak Palestina, kita akan melihat anak Palestina ini kehilangan orang-orang terdekat yang dicintainya. Kalau kita melihat anak-anak yatim, kita mengurus kepalanya, kita bersyukur bahwa selama ini kita masih ada lain, yaitu sambungan kekerabatan kepada pihak yang berbuat keluarga kita. Maka silaturahim itu adalah di antara sebaik-baik rasa syukur kita dalam rangka hubungan sosial. Ya. Makanya orang yang memutus tali rahim itu dosanya besar sekali. Allah Taala putus rahmatnya dari orang terhadap orang ini. Karena dia telah memutuskan rasa syukur. Tidak ada rasa syukurnya kepada Allah Ta'ala untuk urusan kekerabatan ini di antara hal yang sangat asasi dalam kehidupan kekerabatan ini. Nah di sini, sebagai rasa syukur dia kepada Allah, dia silaturahim. Kemudian dengan silaturahim juga, kita yakin ya, biasanya kalau kita silaturahim kepada keluarga, apalagi orang tua, ya, atau teman-teman dan saudaranya orang tua kita, mesti yang kebayang kita minta kepada Allah agar dengan silaturahim ini, rezeki kita dilancarkan. Usia kita dipanjangkan atau diberkati. Kemudian kita juga pengen kan, nanti ketika kita di usia senja, kita pengen cucu-cucu kita dan anak-anak kita berbuat hal yang sama bahkan lebih baik lagi. Mesti ada bayangan seperti itu. Yang gak ada bayangan seperti itu berarti orang yang gak punya pandangan masa depan. Kita menuju orang tua, pasti ada niatan apa? Niatan supaya nanti kelak saya pun setua itu akan dikunjungi dan mungkin bagi orang tua tidak ada kelezatan sosial yang lebih lezat dibandingkan dikunjungi anak dan cucu. Walaupun misalnya nanti piringnya pecah gara-gara dimainin cucunya, tidak bakal marah itu orang tua. Insya Allah. Biasanya gitu ya. Kecuali yang pelit. Ya. Ya. Nah itu kenapa masuk nomor dua tadi. Yaitu memohon kepada Allah kesejahteraan dengan amalan saleh, silaturahim. Dan yang ketiga jemaah sekalian, apakah ada kaitannya silaturahim dengan taubat? Bagi orang yang mendalami samudra silaturahim, dia akan teringat benar kepada Allah. Sangat teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita mendalami silaturahim, dia akan teringat kepada Allah. Karena apa? Ini silaturahim ini satu persatu akan mati orang. Dan kembali kepada Allah. Yang kita juga akan kembali kepada Allah. Lalu kalau tahu seperti itu, kita masih berdosa. Kenapa orang Kenapa orang-orang yang silaturahim, yang rahim, tapi tidak sampai nomor tiga? Banyak orang silaturahim, tapi tidak sampai nomor tiga. Karena betapa banyaknya silaturahim, itu hanya berdasarkan tradisi dan ketidakenakan semata. Tidak sampai nilai ibadah betul-betul. Makanya enggak sampai nomor tiga. Kalau ternyata kita misal habis kunjungin orang tua, kemudian kita tidak tersegarkan iman kita, tidak ada taubat, ya apakah okay, itu dari dosa apa gitu, tidak ada kembali kepada Allah gitu, maka berarti dia belum betul-betul perfect silaturahimnya. Karena ketika kita mengunjungi orang tua terutama, kita akan cepat menikmati ya, walaupun jangan diomongin ke orang tua gitu. Bu, saya kalau ngunjungi ibu itu menikmati aja. Ini kurang ajar nanti. Ya, ini anak macam apa ini? Kan? Tapi kalau ibu kematian di kalbunya aja, dia ingat, ya Allah, ini ibu saya kelak akan wafat. Begitu juga saya. Ya, makanya jemaah sekalian, kalau memang kita seseorang itu, ketika orang itu masih di kehidupan normal, dia akan di kehidupan normal, dan dia tidak diperbudak oleh egonya sendiri, dia akan mencari orang tua. Dia akan mencari orang tua. Siapa yang tidak diperbudak oleh kesombongan dan egonya sendiri, dia akan mencari orang tua. Baik di kehidupan sosial maupun di dakwah. Maupun di dakwah. Apa maksud Anda? Maksudnya begini, dalam kehidupan sosial, ya kecuali kalau emang dia orang-orang ini udah tua, ya orang udah tua ya enggak usah cari yang lebih tua lagi, ya udah dirinya yang tua dan dituakan. Tapi yang belum disebut orang yang tua sekali, itu akan butuh orang tua, kecuali yang dia diperbudak oleh egonya sendiri. Apalagi anak-anak muda, kadang-kadang anak-anak muda itu diperbudak oleh keegoannya, kesombongan mudanya itu. Merasa, keluarga kah nomor sekian, yang penting teman. Kan itu prinsipnya bagi orang sebagian anak muda itu. Makan gak makan, yang penting ngumpul gitu. Padahal yang benar adalah, ngumpul gak ngumpul, yang penting makan. Ya kan gitu Pak. Mana yang benar Pak? Makan gak makan, yang penting ngumpul. Itu prinsip sebagian penyanyi itu kan. Ya, yang penting ngumpul sama teman, gathering. Bermaksiat, ngomong gak jelas, dan seterusnya. Untuk orang tua, keluarga itu, bahkan pulang ke rumah, sumpek melihat orang tua. Tuh lihat. Ini karena apa? Kesombongan. Kesombongan. Gak merasa butuh pada orang yang lebih tua untuk dia berpegang dengannya. Itu dari segi sosial. Dari segi dakwah bisa gak? Ketika seorang da'i merasa apa? Ketika seorang da'i diperbudak oleh kesombongannya atau egonya dalam berdakwah, maka dia gak butuh dengan apa-apa dari petua orang tua. Maksudnya da'i tua maksudnya. Orang yang sudah mengenyam usia lama dalam medan dakwah, gak butuh. Hum rijal wa nahnu rijal. Maksudnya prinsip sikapnya, itu mah orang tua zaman kolot. Kita mah yang masih gini kan, kita udah beda lagi, kita udah di zaman yang lain. Merasa independen dengan apa? Dengan keegoan masa muda. Nah yang seperti ini cuma sekalian, kalau misalnya gak butuh dengan petunjuk, petua dari orang yang lebih senior, lebih tua, maka kita akan lihat ego dan kesombongan itu. Ya. Nah sekarang dikorelasikan dengan tiga hal pokok dalam kehidupan tadi. Syukur, antara syukur dengan silaturahim sudah kita bahas. Antara mencari kesejahteraan dengan silaturahim sudah kita bahas. Dan juga bertaubat dengan silaturahim sudah kita bahas juga. Bahwasanya silaturahim yang benar itu akan melazimkan hati itu semakin melembut. Dan hati yang melembut akan dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk mengetahui dosa-dosa, mengakuinya dan bertaubat darinya. Kata betapa adanya orang yang tidak mau bertobat itu karena egonya dan kerasnya hati dia. Dan begitu. Jadi silaturahim itu memperlembut hati. Jelas sekali. Dan kita rasakan. Walaupun bukan pada orang tua. Kepada sepupu misalnya. Kepada paman. Enggak sampai ke mbah putri enggak. Ke paman aja. Yang paman itu mungkin cuma beda 5 atau 10 tahun dari kita. Silaturahim memperlembut hati. Ya memperlembut hati. Sehingga kadang-kadang kita merasa bahwa ini saudara kita, kira-kira sampai gak ada yang ke akhirat, mikir gitu kadang-kadang. Ya. Makanya kalau udah ada orang, masih ada tersisa orang yang dituakan, itu masih bersyukur. Karena ketika sudah tidak tersisa lagi orang yang dituakan, maka jadinya udahlah, hancur. Di skala keluarga besar biasanya mesti ada orang yang tuakan. Wafat satu, nanti berganti kepada yang lainnya. Dituakan kemudian. Nanti pas lebaran, rumah beliau lah yang dikunjungi oleh keluarga-keluarga ini. Kan biasa begitu. Itu gak masalah yang seperti itu. Memang sudah fitrahnya seperti itu. Ya dikunjungi. Gak dibalik. Orang tua yang kunjungi kita enggak. Kita yang kunjungi. Dikunjungi. Coba sekarang kalau orang tua di kampung sudah tidak ada. Ke kampung udah gak keresep lagi. Gak ada resepatnya. Udah gak ada rasanya lagi. Itu terjadi pada banyak dari orang-orang di kota ini. Maksudnya Jakarta ya. Kalau Bekasi juga sama kayaknya insya Allah ya. Itu banyak orang-orang yang mungkin dari kampung. Dulu ketika masih ada mbah, ya gitu semuanya mbah gitu. Itu masih gathering family, itu masih ngumpul yang berpetualang di Jakarta datang, yang kerja di Malaysia pulang kampung lebaran. Pas kumpul lebaran, itu kerasa banget sensasi kekeluargaannya masya Allah. Walaupun orang tuanya cuma bisa berbaring tok. Padahal cuma bisa berbaring tok loh. Cuma bisa nyuruh-nyuruh tok. Tapi yang penting ngumpul, tetap rasa enak. Setelah wafatnya sudah tidak ada lagi rasa yang serupa dengan itu. Gak bisa lagi rasanya, gak ketemu lagi rasanya. Akhirnya apa? Mulai satu persatu yang paling sulungnya tidak pulang kampung. Ah yang sulung gak pulang kampung, bawa-bawanya berewet ikut gak pulang kampung. Akhirnya udah masing-masing nafsi-nafsi. Itu ketika sudah ada keterikatan dengan silaturahim terhadap orang tua lagi. Makanya penting sekali, yaitu melembutkan jiwa kita. Baik, kemudian kata di sini dijudulkan antara harapan dan kekhawatiran, antara roja dengan khauf, antara roja dengan khauf. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang maknanya setelah merenungi lebih jauh, ternyata masalah penelantaran dari Allah terhadap hamba-hambanya tidak terlepas dari sikap penuh harap akan keridhaannya dan rasa khawatir akan adabnya. Arti lainnya di sini yaitu seseorang bisa dilihat bagaimana dia ditelantarkan oleh Allah atau tidak, dilihat dari bagaimana kalbunya dia ketika itu. Dari dua mizan, dua neraca atau dua timbangan ya. Satu timbangan tapi dua kuping ya. Di sini ada namanya roja, yaitu mengharap ridho Allah, dan ada namanya khasyah, rasa takut akan adab Allah. Ya. Dan kita lihat di situ apakah dua hal tersebut itu masuk timbangan dalam hati kita atau enggak. Ketika luput dari hati kita rasa khawatir terhadap adab Allah dan rasa harap pada surga Allah, pada ridha Allah Ta'ala, enggak ada pada hati kita, berarti hati kita ini lagi dipenuhi dunia. Itulah beda. Hati kita ini imma dipenuhi dunia, imma didominasi oleh pikiran duniawi, imma didominasi oleh pikiran ukhrawi. Tinggal pilih. Ya, sekarang kita kira-kira yang mana gitu loh. Ya, jangan pikir kalau saya kan sudah ngaji, ukhrawi lah. Ya ngomongnya gitu. Tapi dalam kalbu siapa tahu, Allah lebih tahu. Ya. Allah lebih tahu. Apalagi kalau kita pedagang, pedagang dan laris lagi. Masya Allah. Itu kadang-kadang enggak kepikiran ukhrawi, kita dunia aja. Nominal tiap dan tahu cara dagang, tiap hari dapat uang, masya Allah itu pikirannya nominal. Dan itu menjadi fitnah buat dia. Mulai hilang terkikis rasa takut dan harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah mulai hilang rasa-rasa tersebut yaitu harapan dan juga rasa takut kepada Allah, maka dia mulai ditelantarkan kepada Allah taala. Dan luar biasa jemaah sekalian, kata Ibnu Qayyim, kedua sikap tersebut yaitu rasa takut dan rasa harap kepada Allah tidak berada di tangan hamba. Artinya bukan di pengaturan kita. Bukan kita setting sendiri gitu, melainkan berada di tangan Allah Al-Muqallibul Qulub, Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati, Allah Ta'ala yang mengubah kondisi hati sebagaimana yang Allah kehendaki. Itu di tangan Allah Ta'ala. Bahkan hati kita sendiri Allah Ta'ala yang menghandlenya. Ya, ubun-ubun kita di tangan Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, nasiyati biyadik, ubun-ubun saya ya Allah di tanganmu. Kata-kata kita yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Hati kita ini dikendalikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segi hati, dan diberikan ikhtiar, iradah, keinginan oleh Allah Taala, diberikan keinginan dan juga pilihan. Nah sekarang kita maunya gimana? Pengen enggak diberi hidayah oleh Allah? Pengen enggak supaya rasa takut kepada Allah dan rasa harap kepada Allah itu terus tumbuh dan istiqomah dalam dua hal tersebut? Kalau pengen, minta sama Allah. Loh kok minta, bukannya kita bisa ngandelin di sini? Gak bisa kita ngandelin di sini. Betapa adanya seseorang yang galau, dia berusaha untuk mengenyahkan galaunya, tidak bisa. Walaupun dia sudah berusaha travel ke luar negeri, tidak bisa. Karena Allah belum berkenan untuk mengenyahkan kegalauan dari kalbunya itu. Adakah seseorang gagal berjodoh, belum bisa move on. Atau sampai bertahun-tahun dia berusaha mengikuti terapi ini, terapi itu, bahkan nikah lagi kemudian, tetap aja ternyata masih kesisa bekas-bekas itu. Karena Allah Ta'ala belum mengubah kalbunya. Timbang betul-betul ini masalah kalbu jemaah sekalian, itu urusan Allah Ta'ala. Jangankan orang lain, kita sendiri, itu Allah yang atur kalbu kita. Apalagi orang lain ya. Ya orang lain juga diatur kalbunya sama Allah. Maka ketika kita berada dalam perseteruan terhadap makhluk lain atau manusia lain, maka kita minta sama Allah untuk mengislahkan antara kita. Allahumma aslih lana dzata bainina. Ya Allah, berikanlah islah, kebaikan hubungan antara kami ya Allah. Ketika kita berseteru seperti itu, kita minta sama Allah Ta'ala. Ya Allah, putihkanlah hati kita masing-masing ya Allah. Iya, jangan mengandalkan diri sendiri. Ah, gampang dia mah, gampang diatur. Bisa kita kasih juga dia senang. Belum tentu. Ya, kalaupun senang cuma tampak di zahirnya doang. Boleh jadi hatinya itu juga sebel. Kita gak tahu. Yang kata sebagian dari mereka, dalamnya laut bisa diapain ya? Bisa diukur ya. Ya, karena gak bisa juga sih ya. Karena dalam. Dalamnya hati, siapa tahu. Kan begitu. Ya, baik kalau misalnya pihak tersebut perempuan. Kalimatnya yang banyak ambigu, dan kalau dibilang iya artinya enggak, kalau bilang enggak artinya iya. Ya kan bisa repot. Ya. Jadi masalah hati ini jemaah sekalian, itu betul-betul Allah Ta'ala yang menguasai. Kemudian kata Ibnu Qayyim, jika Allah memberi taufik kepada hamba itu, niscaya ia akan mampu menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dengan sepenuh hati, dan hatinya akan dipenuhi perasaan harap dan khawatir. Jadi kalau Allah Ta'ala memberi taufik kepada hamba, maka dia akan menjadi mudah untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan betul-betul segenap hati, dan hatinya akan dipenuhi rasa khasyah dan raja kepada Allah Ta'ala. Jadi ketika kita mengenang masa-masa ketika setiap kajian kita nangis, Pak. Ada tuh beberapa orang waktu awal hijrah pas kajian nangis. Ya, nangis karena bertaubat, nangis karena ingat Allah itu ada. Itu Allah yang menggerakkan hati, Allah yang memberikan taufik. Ya, dan ternyata sekarang itu tinggal ampas kenangan. Dulu tuh saya kayak gini, dulu saya kayak. Sekarang buru-buru nangis. Ya, sekarang buru-buru. Seperti enggak nangis karena udah merasa senior, gitu. Udah merasa udah biasa ngaji, udah biasa, udah kehilangan gauknya, udah kehilangan rasa, udah kehilangan betul-betul kelembapan hatinya hilang. Itu berarti Allah Subhanahu wa taala seperti jangan-jangan belum tidak lagi memberikannya taufik. Ini perlu diperhatikan ya Mas, untuk kita semua. Ya. Ada kala dulu di masa-masa dulu kita naik motor atau naik mobil atau naik apalah jalan sendiri, kemudian tiba-tibanya tertetes air mata kita. Bukan karena apa, tapi karena ingat Allah. Tapi ternyata sekarang tinggal kenangan. Tuh lihat. Kita berusaha maksa diri supaya nangis air mata, taruh bawang dekat mata. Misalnya, nangis. Tapi itu hanyalah tangisan yang tidak ada arti. Tangisan bawang. Ya. Katanya makanya kata mereka nangis Bombay, gimana? Bawang Bombay, kan? Nah, tapi nggak ada hatinya, nggak nyampe. Nggak nyampe hatinya, nggak kayak dulu. Ya, makanya nangis yang imitasi atau nangis palsu, nangis buatan, itu nggak sama dengan nangis alami murni. Sebagaimana kata mereka, hujan buatan tidak akan pernah sama dengan hujan murni. Ya, gitu. Kemudian, sebaliknya jika Allah ingin mengelantarkan hamba tersebut, niscaya ia dibiarkan berada dalam keburukannya. Dia terus seperti itu, dalam keburukan. Ya. Tidak pernah ada baik-baiknya. Ya. Maka yang seperti ini, kalau terus-menerus seperti itu, berarti Allah Ta'ala mengelantarkan hamba tersebut. Akibatnya, ia tidak mau menghadapkan hatinya kepada Allah dan tidak akan memohon kepada Allah untuk memberinya taufik. Ya. Gak mau minta sama Allah. Giliran kau minta semua cuma minta duit, minta rezeki doang. Nah, itu. Banyak orang kayak gitu. Ya Allah minta rezeki, Allah minta rezeki, minta rezeki. Tapi kalau minta hidayah enggak? Saya berpikir, ngapain saya minta hidayah, saya sudah orang muslim kok. Ini salah, karena tidak mengerti, jahil. Ya, sungguh apa-apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Dan apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan pernah terjadi. Itu pasti, seperti itu. Kemudian disebutkan di sini masalah sebab taufik. Ya, sebab taufik, dan itu pembahasan inti kita di kajian ini. Setelah berpikir lebih dalam, saya pun bertanya-tanya, apakah apa yang menyebabkan Allah menganugerahkan taufiknya kepada hamba, dan apa yang menyebabkan Allah menelantarkan hamba lainnya dalam kubangan dosa. Karena kita lihat orang itu beda-beda. Ada adik kakak, kakaknya itu na'udzubillah, adiknya alhamdulillah. Ya, ngerti gak? Ya, kakaknya na'udzubillah, adiknya alhamdulillah. Ibunya apa dong? Ya rahmatullah. Ya, terus gimana? Ya, kakaknya na'udzubillah artinya jelek, bandel, bengal. Adiknya, masya Allah, luar biasa. Sehingga ketika bersandingan, ini ibarat apa? Ini iblis satu, malaikat satu. Ya, beda, jauh. Kok bisa? Padahal satu atap, satu rumah. Ya bisa aja. Bisa aja. Ya. Karena itu semua kembali kepada taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini karena radio AM ini. Ya. Kok jadi gini suaranya? Hah? Masuk radio kan? Saya berpikir, saya pun bertanya-tanya, yaitu mengapa bertanya-tanya, apa yang menyebabkan Allah menganugerahkan, wih masya Allah, ini bagus nih, masya Allah, ini istiqlal ini baru benar nih, ya, masya Allah, ini baru bagus, ini baru Nurul Ihsan, ya, kalau tadi Nurul Qomar mungkin tadi ya, ya, apakah yang menyebabkan Allah menganugerahkan taufiknya kepada hamba dan menelantarkan hamba lainnya di dalam kubangan dosa? Jadi apakah itu semua ada sebab? Itu seseorang tiba-tiba Allah jadikan soleh, seseorang tiba-tiba Allah jadikan berdosa misalnya. Itu ada sebab atau keduanya berpulang kepada kehendak Allah semata tanpa ada sebab gitu loh. Ya, bisa dipahami enggak ikhwan? Jadi apakah ketika kita melihat ada orang nih soleh nih ya. Tadinya dan betapa banyaknya perempuan ya, tadinya dia enggak jilbaban, tadinya dugeman ya. Terus sekarang cadaran. Apakah itu hidayah itu gitu aja gitu datang? Atau ada sebab, ya gitu kan. Ada juga kita ngelihat sebagian orang, ya masya Allah, tadinya istiqomah, masya Allah. Dan anak kadang melihat beberapa teman seperti itu, terus futur, nggak pernah ngaji lagi, dan qadarullah akhirnya jadi preman. Ada yang seperti itu. Kok bisa seperti itu ya? Kok bisa seperti itu? Apakah ini memang terjadi begitu saja? Allah pengen begitu atau memang ada sebabnya? Itu yang ditanyakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ternyata sebab taufik maupun penelantaran dari Allah, kontras ya, sebab taufik maupun penelantaran dari Allah itu kembali kepada layak atau tidaknya suatu makhluk mendapatkannya. Ya, ini akhwat kira-kira dengar jelas nggak ya? Mudah-mudahan dengar jelas. Kalau misalnya dengar jelas, beritahu. Kalau misalnya tidak, beritahu juga. Tapi cara memberitahunya saya juga nggak tahu gimana. Ya. Ternyata sebab taufik maupun perlantaran dari Allah itu kembali kepada dia itu layak atau enggak sih mendapatkan hal tersebut. Deserve atau tidak gitu loh. Orang ini layak atau enggak. Ya, kelayakannya itu ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tapi ada sebabnya gitu. Allah Ta'ala menciptakan mereka dengan kesiapan dan kemampuan yang berbeda-beda dalam menerima taufik. Menerima hidayah. Ya. Taufik ini macam kedua dari hidayah. Hidayah itu ada dua. Ada yang hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad itu hidayah ilmu, hidayah bayan, yaitu hidayah ilmu, hidayah pengetahuan. Ya. Adapun hidayah taufik itu adalah hidayah mengaplikasikan ilmu tersebut. Itu hidayah taufik. Ya, itu hidayah taufik jemaah sekalian. Ya. Jadi kalau misalnya sebatas mengetahui, itu baru dapat hidayah hidayah ilmu semata, yang itu belum bisa dikatakan selamat dan aman. Yang selamat dan aman itu mendapatkan hidayah taufik, hidayah yang berupa pengaplikasian, aplikasi terhadap ilmu yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dia diberikan oleh Allah taala kepadanya. Fir'aun berilmu enggak? Punya ilmu dia. Iblis pun punya ilmu. Mereka dapat hidayah dari segi ilmu, tapi taufik tidak dapat. Makanya mereka enggak mengamalkan apa yang mereka ilmui itu. Ya, jadi hidayah taufik ini seperti ini, ikhwan. Sekarang kita lihat orang-orang yang mencuri. Kalau antum tanya, Pak, Pak, sampean maling. Maling itu bagus enggak, Pak? Lah mesti dibilang enggak bagus lah mereka. Jangan, enggak bagus, Mas. Lah terus Bapak kenapa maling? Nah, kan gitu kan? Ya. Jangan berasal qadarullah wa syafa'ala. Nah, ini mulai repot kalau udah kayak gini nih. Ya, saya belum dapat hidayah, Mas. Nah, bilang mulai kalau gitu udah repot dah. Ya. Perempuan enggak jilbaban. Banyak perempuan enggak jilbaban tahu bahwa saya jilbab itu wajib, tahu dia. Ya, ketika ditanya, "Kenapa Mbak kau belum jilbaban?" Senyum-senyum aja. Jarang yang bilang, "Sudah begini, Mas, belum dapat hidayah." Ya, kadang ada yang bilang begitu. Tapi itu tidak tepat. Karena dia sudah dapat hidayah. Ya, jadi kadang-kadang, "Iya nih, aku belum jilbaban nih," gitu. Kata perempuan, bukan kata laki-laki, ya. "Aku belum jilbaban nih. Kenapa, Mbak?" "Belum dapat hidayah." Kita bilang ke dia, "Mbak, hidayah itu ada dua, Mbak. Satu, hidayah ilmu. Mbak tahu jilbab itu bagus." Nah, berarti Mbak sudah dapat hidayah. Yang kedua, hidayah taufik, yaitu hidayah petunjuk untuk mengamalkan ilmu tersebut. Hidayah yang Allah ridhoi. Ya. Nah, berarti Mbak ini sudah dapat hidayah, tapi hidayah ilmu. Tinggal hidayah taufiknya ini yang sampean Mbak belum dapat. Ya, tapi tidak boleh beralasan belum dapat taufik. Ya. Contoh misalnya yang menggemaskan juga. Ya, misalnya seorang murid ujian Eptanas atau UAN atau UN atau apalah namanya, ya. Kemudian dia jawab salah semua. Ditanya guru, "Ini kok nilai kamu nol? Padahal nama kamu itu Muhammad bukan Nobita, gitu kan? Kenapa nol terusnya kamu?" Maka kemudian dijawab sama Muhammad, "Pak guru, qadarullah ma syaa fa'ala." Satu. Ini sudah takdir, telah dicatat 50 ribu tahun sebelum diciptakannya bumi dan langit. Itu, dan itu guru IPA yang ditanya. Bingung guru IPA itu. "Kamu ngomong apa sih?" Gitu kan. "Yang kedua, Pak, saya belum dapat hidayah taufik, Pak." Kira-kira gimana tuh murid yang kayak gitu? Ya. Pusing gurunya nih, ini jawab apa nih ya murid kok punya murid kayak gini? Ya. Belum dapat hidayah. Kemudian ada murid yang setiap tahun itu subscribe gak naik kelas. Ya. Gak pernah naik kelas. Selalu gitu. Dari satu SMA sampai satu SMA lagi. Gitu kan? Karena gak naik-naik. Kadang kita aja Bapak Guru. Atau kepala sekolah baru nanya. "Dek, kamu kok gak naik-naik? Udah 5 tahun loh nih, Dek." "Qadarullahu wa syafa'ala," katanya. "Saya belum dapat hidayah, Pak." Kan repot kayak gini ya. Ya. Jadi gak bisa beralasan dengan taufik atau hidayah untuk masalah-masalah kemungkaran atau keburukan. Ya. Taib. Jadi masalah layak atau tidaknya didapat hidayah itu, jemaah sekalian. Allah menciptakan insan masing-masing berbeda kemampuan dan kesiapan dalam menerima taufik. Begitu juga dalam menerima ilmu saja, dalam menerima ilmu yang lebih ringan daripada hidayah taufik. Dalam menerima ilmu saja, orang beda-beda. Ada kayak di antara teman-teman ikhwan di sini beda usia, beda kemampuan. Beberapa teman yang muda, kalau saya ajarkan ilmu usul fikih mungkin masih nyambung, Pak. Tapi mungkin mohon maaf yang mungkin udah usia yang sudah terlalu banyak pengalaman hidup dicokoki usul fikih agak riweh. "Ustaz, ada enggak yang lebih mengingatkan akhirat, Ustaz?" Kan gitu kan? Lebih mudah gitu, Ustaz. Ya, karena beda-beda orang untuk penerimaan ilmunya, hidayah ilmu. Dari segi penerimaan hidayah ilmu saja orang berbeda, apalagi dari segi penerimaan hidayah taufik yang lebih berat daripada ilmu. Iya. Karena orang kalau mendapatkan ilmu itu memang berbeda dengan keawaman orang. Tapi dari seluruh yang mendapatkan ilmu, yang mendapatkan taufik itu berbeda dari keumuman orang-orang yang mendapatkan ilmu. Iya enggak, Pak? Ya. Jadi ada orang awam, semua orang ini awam. Tapi kemudian Allah berikan dari triliun orang awam 10 ribu diberi ilmu oleh Allah misalnya. Ini berarti orang ini khusus dari segi ini. Ya. Tapi dari 10 ribu ini tidak semua Allah berikan taufik untuk ilmu-ilmu mereka. Mungkin hanya 2 ribu doang ya, yang dapat taufik. Ya, begitu. Jadi lebih khusus lagi ini, lebih berat. Lebih berat. Maka dikatakan Ibnu Qayyim, benda-benda mati misalnya, ia tidak dapat menerima hal-hal yang dapat diterima oleh makhluk hidup. Bahkan makhluk hidup sendiri, yaitu manusia dan hewan, keduanya memiliki kesiapan dan daya terima yang berbeda-beda. Begitu manusia. Coba misalnya kita melihat ulat daun murbe, ya, ulat sutra, ya. Kan pahit itu daunnya tuh. Dimakan lahap itu sama ulat sutra. Keluarnya apa ulat sutra? Sutra keluarnya. Ya. Coba sampean yang makan. Coba makan daun pahit murbe. Ya. Makan buntil aja enggak semuanya suka. Inilah makan ini. Daun murbe supaya nanti memproduksi sutra. Coba aja itu, ya. Sok silakan. Ditampung nanti sutranya. Yang keluar malah justru apa ya kan enggak. Jadi dan pahit rasanya. Beda kan konsumsinya, beda. Antar makhluk hidup saja udah beda. Bahkan sesama manusia saja beda. Kalau misalnya orang Betawi atau Sunda makan ketoprak, Pak. Ya, suka enggak, Pak? Ada di situ, ya. 12.000 enggak salah. Ya, tergantung ya. Orang Jawa ketoprak itu apa? Bagaimana Jawa, Pak? Ketoprak dengan pentasnya itu kan ya. Tapi kasih ketoprak ke orang Jerman. What is this? Ketoprak ini misalnya. Ya, ada topnya gitu kan bahasa Inggris ya. Ketoprak ya gitu. Enggak cocok. Ada seorang Jerman, dia istrinya Jerman, suaminya Indo. Ya Indo bagian Jawa lah. Suaminya hobi, suaminya kemudian makan jengkol banyak. Ya, makan jengkol. Di Jerman mungkin nggak ada jengkol. Ya. Kemudian ini apa buah apa kok baunya gini? Terus ngeliat suaminya lahap, istrinya ikut-ikutan dengan jengkol. Ya. Lumayan banyak keracunan habis itu. Dipolisikan suaminya kemudian. Dipolisikan ya, karena dituduh ingin membunuh istrinya, ya dengan jengkol. Kemudian diriset oleh dokter, ini bukan nggak ada niatan membunuh, ini karena si istri Jerman ini nggak siap menerima kejengkolan, gitu kan? Ya kan? Kan ada penyakit kejengkolan, ya kan? Penyakit kejengkolan tuh yaitu relatif, ada orang karena banyak makan jengkol kena kejengkolan, ada orang enggak banyak makan jengkol tapi karena memang tubuhnya itu enggak siap menerima jengkol itu kena dia kejengkolan ya. Dan dikira orang-orang barat ini pengen meracuni, pengen membunuh, padahal jengkol ya makanan yang mungkin sebagian dari kita walaupun ketawa suka gitu kan ya. Ya betul ya, tubuh aja kadang-kadang padahal fisik hal yang cuma jengkol semata, pete jengkol ya, enggak kadang enggak cocok di sebagian orang. Kemudian buah yang apa biji yang dulu kita ambil apa namanya karet ya, yang kotik kita giniin terus pecah gitu ya. Kadang-kadang jangan makan itu, mabuk lo nanti kan gitu kan, kadang dimakan dikit, makan dikit enggak mabuk. Tapi ada yang makan cuma 1-2 biji langsung mabuk uring-uringan ada. Ini orang beda-beda dari segi tubuh. Maka dari hidayah pun orang beda-beda menerimanya. Ya, dalam segi hidayah. Manusia dapat menerima hal-hal yang tidak dapat diterima oleh binatang. Ya. Misalnya apa? Kita bisa makan cakwe misalnya, cireng, cimol, cilung, cici yang lainnya. Coba kasih itu ke kambing. Moh, ya. Tadi embek, sekarang moh gitu kan. Ya. Walaupun kesiapan dan kemampuan antar manusia sangatlah beragam dalam hal ini. Begitu pula dengan binatang, terdapat perbedaan kesiapan dan kemampuan antar mereka. Meskipun perbedaan yang terdapat pada hewan tidak sebesar perbedaan yang terdapat pada manusia. Nah, orang yang layak menerima taufik, layak menerima nikmat dari Allah. Ya, sekira-kira ini dia layak enggak gitu loh dapat nikmat ini gitu loh. Ya. Nah, kemudian orang yang demikian, orang yang layak itu adalah orang yang menyadari keberadaan nikmat tersebut serta menyadari kedudukan dan ketinggian nilainya. Maka biasanya orang yang dapat taufik itu orang yang engeh, gitu bahasanya. Engeh. Engeh itu sadar, menyadari, ya, menyadari. Menyadari keberadaan nikmat taufik tersebut dan menyadari ketinggian nilai hidayah Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi orang yang enggak engeh, enggak nyadarin ketinggian nilai tersebut, dia sulit dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang kalau enggak engeh akan ilmu agama Islam, dia malas belajar tentang agama Allah taala. Malas belajar karena dia enggak engeh, enggak sadar akan kebaikan ajaran agama ini dan ilmunya. Dia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu, memuji dan mengagungkannya atas nikmatnya, serta mengetahui nikmat hal itu semata-mata karena kemurahan dan karunia dari Allah Ta'ala. Ini orang yang layak kayak gini nih. Orang yang layak mendapatkan taufik, yaitu bisa disimpulkan di sini kronologinya adalah orang yang menyadari. Satu, menyadari, kemudian bersyukur, ya, kemudian mengakui. Menyadari, bersyukur, mengakui. Menyadari akan tingginya nikmat tersebut, nikmat hidayah. Kemudian bersyukur atas kenikmatan yang tinggi tersebut. Kemudian dia mengakui bahwasanya kenikmatan ini semata-mata karena kemurahan dari Allah, bukan karena hebatnya dirinya. Berarti orang yang tawadhu itu orang yang mudah mendapatkan hidayah. Dan orang yang mutakabbir, orang yang sulit mendapatkan hidayah karena dia telah membentengi dan mengisolir dirinya dari hidayah dengan takaburnya. Makanya merendah itu akan membuat air itu semakin penuh kepadanya. Ya, air itu ketika di bukit akan turun ke apa namanya lembah karena dia merendah. Maka berisilah dia dengan air. Dan lembah yang berisi dengan air kita akan lihat tumbuh subur tanaman-tanaman di sekitarnya. Kemudian bermanfaat untuk binatang-binatang yang mencari penghidupan di situ. Beda dengan ujung sana, di puncak. Orang berbangga di puncak, tapi ketika dia melihat puncak, dia enggak mendapatkan apa-apa selain tempat puncak yang sempit dan sudah di situ saja. Iya kan? Begitu kan? Begitulah hakikatnya kesombongan dan tawadhu. Orang kalau sombong, dia tuh sempit pada dirinya sendiri, hanya ngeliat gini dan ngeliat orang tuh jauh di bawah. Tapi kalau orang tawadhu, dia sharing kepada setiap orang dan nyantai aja sobat. Ya, dan dia dimanfaat buat orang-orang. Iya, makanya orang mutakabbir itu tidak banyak memberi manfaat melainkan madharat. Dan orang yang tawadhu itu banyak memberi manfaat sehingga mudah dapat hidayah. Mudah menyerap dan mudah ada pertumbuhan dan perkembangan dibandingkan dengan orang-orang mutakabbir yang sombong. Ya begitu. Begitu permisalannya. Sehingga dirinya orang yang tawadhu ini dengan mendapatkan hidayah, dirinya tidak merasa berhak atas nikmat tersebut saking tawadhunya. Saking dia melihat tuh dirinya tuh siapalah saya gitu loh. Tapi kok dengan kesiapaan saya yang rendah ini Allah berkenan untuk memberikan hidayah itu buat dia. Iya. Atau merasa nikmat itu miliknya atau merasa nikmat itu diperoleh hanya karena nah di sini dia tidak merasa nikmat itu milik dia pribadi, ya artinya ini milik Allah Subhanahu wa taala, dititipkan untuk dirinya. Dan dia tidak merasa nikmat itu diperoleh hanya karena kemampuan pribadi dia, enggak. Akan tapi ia sadar bahwa saya nikmat itu semata-mata hanyalah milik Allah dan karena kemurahan Allah semata. Lalu dengan penuh ketulusan orang itu akan menyatakan bahwa hanya Allah lah yang memberikan nikmat kepada makhluk. Dan dia pun mempergunakan nikmat itu untuk hal-hal yang dicintainya sebagai ungkapan rasa syukur padanya. Nah ini nih. Ini diantara tanda taufik yang jarang disadari oleh orang. Yaitu ia pun mempergunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang Allah cintai. Ini jarang disadari orang-orang. Bahwasanya itu merupakan taufik dari Allah. Di antara tanda-tanda antum mendapatkan taufik adalah antum dapat kenikmatan dan antum gunakan kenikmatan untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Itu berarti Allah sedang memberi antum taufik itu. Itu banyak orang tuh gak sadar. Ya. Sehingga ketidaksadaran ini menjadikan kenikmatan ini terbuyarkan begitu saja. Terbuyarkan begitu saja. Karena gak sadar. Gak sadar bahwa ini tuh mahal gitu loh. Taib. Orang tersebut mengakui sepenuh hati bahwa nikmat itu semata-mata karena kemurahan dan anugerah dari Allah Ta'ala. Ia juga mengakui kekurangan dan kelalaiannya di dalam mensyukuri nikmat yang disebabkan oleh kelemahan dan kelengahannya. Jadi orang yang tawadhu', orang yang mendapatkan taufik, ia malah justru mengakui kelemahan dan kekurangan. Bukan melihat kelebihan diri doang, tapi ngakuin dirinya itu banyak kelemahan dan dia sering teringat akan kelemahan tersebut. Ia juga mengetahui bahwa jika Allah melanggengkan nikmatnya, hal itu semata-mata karena sedekah dari Allah, karena karunia dari Allah dan kebaikan dari Allah, bukan karena bagusnya dirinya atau pantasnya dirinya atau bagaimana enggak. Jadi orang ini selalu dia terjaga dengan ketawaduannya. Makanya sekali orang terus tawadhu itu dijaga terus karunia dari Allah. Tapi ketika dia mulai songong dikit, nah mulai Allah Ta'ala menelantarkan dia mulai. Songong, belagu lu jadi Fir'aun habis itu. Dan jika Allah mencabut nikmat-nikmat tadi, maka karena dia memang pantas melakukannya dan sangat berhak untuk itu. Dan dia menganggap gini, kalau Allah mencabut nikmat-nikmat tadi, akhirnya dia berpikir, ya Allah hilang sudah resapan hati saya. Dulunya saya sering nangis karena Allah, sekarang enggak bisa lagi. Itu karena memang saya pantas dihukum seperti ini. Sesungguhnya jemaah sekalian, terpenjarakannya air mata dari tempatnya itu merupakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita terjadi pada diri kita hal seperti itu, susah nangis karena Allah, air mata kita itu seolah-olah terpenjara. Enggak ada password untuk itu, kecuali passwordnya adalah merasa saya pantas dihukum seperti ini karena dosa-dosa saya, begitu. Iya. Karena tidak ada yang bisa mengunci air mata kita melainkan karena dosa kita, kesombongan kita. Akhirnya kemudian enggak bisa keluar itu air mata. Iya. Beda dengan dulu zaman-zaman mungkin kita tawadhu. Zaman-zaman kita banyak rasa salah. Ya, maka ketika itu tidak terkunci, sudah mulai mudah terburai air mata kita. Nah, sekarang sulit, ya. Maka untuk membuka kuncinya itu, maka kuncinya di ketawaduan dan merasa diri kita itu pantas dapat hukuman ini karena hinanya diri kita dan dosa-dosa kita. Begitu. Ya. Sambil mungkin dengan adanya dorongan hal lain, yaitu mendengar firman Allah, mendengar ayat-ayat Allah, mendengar surat-surat yang antum suka gitu loh. Di sebagian dari kita terutama akhwat itu banyak yang suka surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu di antara surat yang kalau kita membacanya itu bisa ada sisi kejiwaan kita yang terpanggil, ya gitu, Ar-Rahman. Karena di situ seperti ada ya sebut fabi ayyi ala rabbikum atukadziban, itu kalimat yang masya Allah ya. Kalimat yang hati yang keras kalau memang mau mencari hidayah itu akan dapat insya Allah dengan itu di antara wasilahnya. Iya, begitu. Setiap kali Allah menambah nikmatnya kepada hamba ini, ia semakin merasa hina, semakin tunduk di hadapan Allah dan semakin bersyukur kepada Allah. Ia takut kalau Allah mencabut nikmat-nikmat itu darinya karena kesyukurannya yang tidak sempurna. Ya, sebagaimana dia mencabut nikmatnya dari orang yang tidak menyadari nikmat itu dan tidak menjaganya dengan sebaik-baiknya. Jadi ya, kalau kita ditambah nikmatnya, maka ya kita harus merasa ini bukan karena saya hebat, bukan. Ya, karena Allah menjalankan semua ini dengan sebaik-baik perjalanan gitu loh. Ya, kita malah semakin hina di depan Allah. Ya Allah, Allah baik banget sementara saya kayak gini gitu loh. Ya bukan, iya dong. Ya saya gitu loh, ya, biasa kan gitu, siapa dulu, nah kan gitu biasanya ya, kadang-kadang kayak gitu merasa apa, diri berjasa, diri lebih hebat, diri dan seterusnya, sehingga justru dengan perasaan seperti itu mulai dia meninggi, dan ketika dia meninggi maka Allah akan menghinakan dirinya dengan apa, dengan mencabut kenikmatan hidayah taufik tersebut. Sebab jika seorang hamba tidak mensyukuri nikmat dari Allah dan membalas nikmat itu dengan sesuatu yang tidak selayaknya, niscaya Allah akan mencabutnya kembali karena orang ini tidak bisa menunaikan amanat. Maka dicabut ajalah. Allah Ta'ala berfirman, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'dil liyaqulu haula'i mannallahu 'alaihim min bainina. Alaysa Allahu bi'a'lamu bisyakirin, bi'a'lamu bisyakirin. Dan demikianlah telah kami uji sebagian mereka, orang-orang yang kaya dengan sebagian mereka orang-orang miskin, supaya orang-orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberikan anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya? Artinya, orang-orang yang bersyukur dalam ayat tersebut adalah mereka yang mengetahui kadar nikmat Allah, menerimanya dengan lapang dada dan selalu menyukainya. Walaupun miskin secara zahir, tapi ketika dia mengakui kenikmatan hidupnya dan dia betul-betul mengembalikan segala perkara kepada Allah, mengetahui kadar dirinya dan kadar kenikmatan dari Allah, maka orang seperti ini disebut bersyukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah syukur itu sebagai kekayaan. Ya, syukur itu adalah kekayaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang kufur. Gitu. Mereka juga memuji kepada Allah sang pemberi nikmat serta mencintai Allah dan bersyukur kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah." Apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah sebelumnya." Allah Ta'ala lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulan. Jadi orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka tidak bersyukur dengan kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah mereka justru meminta sesuatu, suatu hal yang tidak Allah berikan. Karena mereka tidak bersyukur. Dan orang yang tidak bersyukur itu akan selalu merasa kehausan. Maka kata sebagian ulama, Al-faqiru kullu man yatma' Orang yang fakir adalah siapapun orang yang selalu tamak, selalu tamak, selalu kepingin, itu fakir tuh. Atau bahasa kasar kita, siapapun yang selalu mupeng mesti fakir. Melihat makanan pengen, lihat ini pengen, lihat itu pengen. Iya, ngeliat mobil pengen, ngeliat motor pengen, ngeliat busway pengen, ngeliat pesawat pengen, ya, ngeliat orang nikah pengen, ngeliat orang cerai pengen, ngeliat orang, nah, masya Allah, ya, kan gak enak tuh. Jadi dia diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Itulah orang-orang yang menghambakan diri kepada hawa nafsu, kepada keinginannya. Taib, mungkin cukup sampai situ ya, ikhwas kalian. Anda kok merasa kayak agak gelap-gelap gini ya, jadi Anda merasa teralarmkan untuk segera pulang. Ya, jadi kita cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas kehadiran ikhwas kalian dan akhwat rahimakumullah. Semoga apa yang kita tuturkan di sini Allah Ta'ala berikan manfaat untuk diri Anda dan juga teman-teman sekalian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.